بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى أدلة من القرآن، ثم أتبع هذه الأدلة بأدلة من السنة، كما هي عادته رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. فذكر من أدلة القرآن قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأورد أيضا قول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقول الله تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى وبدأ بها هذه الترجمة المتعلقة ببر الوالدين وصلة الأرحام. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن حق الوالدين حق عظيم، واجب جسيم، أعلى الله تبارك وتعالى في القرآن قدره ورفع مكانته وشأنه، وهو من كمال الإيمان وحسن الإسلام، ومن أعظم الأمور المقربة إلى الملك العلام سبحانه. ويكفي أيها الإخوة المستمعون الكرام برهانا ودليلا على عظم هذا الحق وجسامة هذا المطلب أن الله تبارك وتعالى قرنه بحقه في 5 آيات من القرآن. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبمثل ما جاء به القرآن جاءت سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. وجاء في الصحيحين: عدوا بر الوالدين في أعظم القرب وجلائل الطاعات وكبير القربات. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau ajmain. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang ke-40, yaitu bab birrul walidain wasilatul arham, Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalam bab ini dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim, kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW sebagaimana kebiasaan beliau, ya, dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam pendalilan beliau menyebutkan ayat-ayat, kemudian menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian, ya, yang kalian Allah kalian meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wal arham, dan juga hendaknya kalian bertakwa dalam menyambung silaturahmi kepada karib kerabat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu menyambung silaturahmi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jika salah seorang dari kedua orang tua atau kedua-duanya telah mencapai masa tua di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah, dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Akan tetapi ucapkanlah perkataan yang mulia, waghfir lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Hendaknya kalian merendah dengan penuh kerahmatan kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tuamu, dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah keduanya, kedua orang tuaku, sebagaimana mereka berdua telah merawatku, telah membinaku tatkala aku masih kecil. Dan yang terakhir, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan di atas kelemahan, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang dibuka oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang bab yang sangat agung ini, yaitu bab yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Tidak diragukan lagi bahwasanya hak kedua orang tua merupakan hak yang sangat agung dan merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan hak kedua orang tua dalam Al-Qur'an. Allah telah meninggikan kedudukan hak kedua orang tua dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa, ya, dan hal ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, dan merupakan perkara yang sangat mudah mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua dalam Al-Qur'an di dalam 5 ayat. Yang ini menunjukkan bagaimana agungnya hak kedua orang tua. Ayat-ayat tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana." Tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Kemarilah, katakanlah, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian firman Allah yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ayat yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan ayat yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita bacakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Sungguhnya kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kelemahan yang bertambah-tambah, dan ibunya telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang ayat-ayat yang menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua, demikian juga dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, digandengkan juga antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha Rabb fi ridha al-walid. Sungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Demikian juga bahwasanya kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan a'zamul qurab, merupakan perkara yang sangat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian amalan apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu al-mustami'un, wa hadhihi al-ayat al-karimat allati fiha الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، فيها أن الله جل وعلا لما أمرنا ببر الوالدين أطلق الأمر وعمم ليتناول كل بر وإحسان قولي أو فعلي، بل أيها الإخوة المستمعون إن هذا الإطلاق يدل على أن للوالدين من البر أوفاه ومن الإحسان أعلاه، كيف لا، ومقامهما مقام عظيم وحقهما حق جسيم. ولهذا كان للوالدين من حسن الصحبة وطيب المعاملة وجمال الحديث ورعاية الحقوق ما ليس لغيرهما، كما سيأتي معنا من الشواهد والدلائل على ذلك فيما ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى min hadis. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ayat-ayat tersebut datang secara mutlak, ya. Tidak disebutkan jenis berbuat baiknya, tidak disebutkan jenis berbaktinya, akan tapi datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua secara mutlak, ya. Tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup seluruh bentuk kebaikan dan mencakup seluruh bentuk bakti kepada kedua orang tua. Baik berbakti kepada orang tua melalui perkataan atau melalui perbuatan. Bahkan, ya, pengitlakan seperti ini ya, menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua harus pada tingkatan yang paling atas. Bagaimana tidak? Karena kedudukan kedua orang tua merupakan kedudukan yang tinggi. Dan hak mereka berdua merupakan hak yang sangat agung. Ya, oleh karenanya, kedua orang tua memiliki hak untuk dipergauli, ya, untuk dimuamalahi, untuk diajak berbicara dengan pembicaraan yang indah. Ya. Mereka memiliki hak berbeda dengan yang selain mereka berdua. Sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Ayuhal ikhwatu al-mustami'un al-kiram, awrada Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ba'da dhalikum ahaditha adidah al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi birri al-walidain والحث على صلة الأرحام. بدأ هذا الحديث بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام فيه عظم شأن حق الوالدين وعظم مكانة هذا الحق العظيم. فلما سئل صلوات الله وسلامه عليه أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. ومعلوم أن الصلاة أعظم فرائض الدين وهي أجلها على الإطلاق بعد الشهادتين وهي عماد الدين. وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومكانة الصلاة في الدين معلومة وهي حق لله سبحانه وتعالى على عباده. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة حيث إن الله جل في علاه قرن حق الوالدين بحقه سبحانه. قرن حق الوالدين برا وإحسانا ووفاء بحقه سبحانه وتعالى ألا وهو عبادته والتقرب إليه بما شرع. وأعظم القربات وأجلها هذه الصلاة حفاظا عليها وأداء لها في وقتها. قال ثم قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجاءت هذه الأعمال مرتبة فبدأ بالصلاة ثم أتبعت الصلاة ببر الوالدين مقدما على الجهاد. وهذا مما يوضح لنا الأحاديث الكثيرة التي يأتي فيها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عارضا نفسه ليشارك في الجهاد في سبيل الله فيسأله ألك أبوان ثم يقول ففيهما فجاهد، لأن لهما من الحق والمكانة والمنزلة العلية وأداء الإحسان إليهما ما ليس لغيرهما، فكان لهم الحق المقدم والمنزلة العلية الوافية. الإمام النووي رحمه الله membawakan hadis yang pertama dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, as-salat ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Dan hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan tentang agungnya hak kedua orang tua. Oleh karenanya, tatkala Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang teragung, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menjawab salat. Dan kita ketahui bahwasanya salat merupakan kewajiban dalam agama ini yang paling tinggi setelah syahadatain. Tidak ada kewajiban yang paling tinggi kedudukannya setelah syahadatain kecuali salat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar." Sungguhnya yang menjadi perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan salat ya merupakan perkara yang telah diketahui bersama, dan ia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi ditanya, amalan apa yang dicintai paling dicintai oleh Allah setelah salat? Nabi menjawab birrul walidain. Dan inilah yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan hak Allah yaitu salat digandengkan dengan hak kedua orang tua. Ya, salat merupakan ibadah yang paling agung, yang paling mudah mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak Allah yang sangat agung digandengkan dengan birrul walidain. Yang ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah secara tertib, secara berurutan. Yang pertama salat, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Ya, di sini birrul walidain didahulukan penyebutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sebagian sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya kepada dia, alaka abawan, apakah kau memiliki dua orang tua? Kemudian tatkala sahabat tersebut menjawab, iya, saya memiliki dua orang tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah engkau dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena kedua orang tua memiliki hak yang sangat agung, yang wajib bagi kita untuk kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan semaksimal mungkin. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم. ومعنى قوله لا يجزي أي لا يكافئ، وهذا من الدلائل العظيمة على عظم حق الوالدين والمكانة العلية التي لهما، وأن الابن مهما قدم لوالديه من صنوف البر والإحسان والوفاء بحقوق الوالدين لا يستطيع بذلك أن يجزيهما أن يكافئهما على ما قدم له من تربية وإحسان ورعاية وغير ذلك مما قام به تجاه هذا الولد، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام أن يجد الولد والده مملوكا أي عبدا رقيقا فيشتريه و يعتقه، قال فيشتريه فيعتقه، ولا يحتاج أن يقول الولد اعتقته أو هو عتيق أو نحو ذلك، لأنه بمجرد الشراء يعتق، لأنه لا يكون رقيقا ومملوكا لولده. فانظر رعاك الله عظم حق الوالدين، وأنك مهما قدمت لا تزال مقصرا تجاه الحق الكبير الذي عليك على والديك، وأن الواجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في والديك إحسانا ورعاية وقياما بالحقوق. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai budak, kemudian dia beli budak tersebut lalu dia bebaskan atau dia merdekakan budak tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang agungnya hak kedua orang tua. Bahwasanya bagaimanapun seorang anak berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan beraneka ragam kebaikan, dengan bermacam-macam bentuk bakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguhnya dia tidak akan mampu untuk membalas jasa kedua orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya lah yang telah ya melahirkannya dan telah mendidiknya, yang telah berusaha payah untuk merawatnya, ya. Dan ini merupakan kebaikan yang tidak mungkin untuk dibalas oleh seorang anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika seorang anak mendapati ayahnya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia beli budak tersebut dan dia bebaskan budak tersebut. Dan tentunya tatkala seorang anak mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai budak, kemudian dia beli orang tuanya tersebut, maka tidak perlu dia mengatakan a'taquhu, ya, a'utiquhu, misalnya saya bebaskan dia. Tidak perlu. Kenapa? Karena dengan dia membeli orang tuanya tadi yang dalam keadaan budak, maka otomatis orang tuanya merdeka, karena tidak boleh seorang memperbudak orang tuanya sendiri. Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, bahwasanya lihatlah bagaimana agungnya hak kedua orang tua. Ya. Bahwasanya seorang hamba, seorang anak, meskipun dia berusaha semaksimal mungkin, dia tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Dia senantiasa kurang dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya yang wajib bagi seorang anak untuk terus berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وهذا الحديث فيه الحث على ثلاث خصال عظيمة، وهي إكرام الضيف وصلة الرحم وصيانة اللسان بأن يقول المرء خيرا أو يمنع نفسه من الحديث فيما سوى ذلك. والشاهد من هذا الحديث الحث على صلة الأرحام، وهم من لهم قرابة على الشخص، وأن ذلك من خصال الإيمان ومن مقتضياته، وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر فإن هذا الإيمان بالله الذي هو المعبود المقصود الملتجأ إليه، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، يقتضي أن يقوم الإنسان بهذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وهي صلة الرحم، صلة لما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل. قد تقدم معنا قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في عموم ذلكم صلة الرحم. ولا شك أن هذا الحث على صلة الرحم وبيان أنه مقتضيات الإيمان وموجباته ما يدل على كمال هذا الدين ورعايته للحقوق وتعظيمه لأدائها، وأيضا شدة ما جاء وسيأتي معنا في هذا أحاديث الإنكار على من يقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى ما أمره الله سبحانه وتعالى به من صلة لذوي الأرحام. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada motivasi atau dorongan untuk melaksanakan tiga perkara yang sangat penting, ya, yang merupakan konsekuensi dari beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama yaitu memuliakan tamu, dan yang kedua adalah menyambung silaturahmi, dan perkara yang ketiga yaitu berucap yang baik atau diam. Dan yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu motivasi untuk menyambung silaturahmi. Siapa mereka yang harus kita sambung? Siapa sih al-arham? Al-arham yaitu mereka orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Ya. Barang siapa yang menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, maka sungguhnya dia telah melakukan salah satu dari ya bentuk keimanan. Bahkan ini merupakan salah satu konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah lah Tuhannya, dan juga barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, yakin bahwasanya ada yaumul hisab, adanya hari perhitungan, adanya hari pengadilan, dan adanya yaumul jaza, hari pembalasan, maka konsekuensi dari keimanannya tersebut, dia menunaikan hak-hak ini. Ya, di antara hak-hak tersebut adalah menyambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang telah kita sebutkan yang lalu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Yaitu orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Dan termasuk dari keumuman ayat ini yaitu menyambung silaturahmi, menyambung tali kekerabatan. Dan tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali kekerabatan tidak diragukan lagi menunjukkan akan sempurnanya agama ini, tentang indahnya agama ini. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang perhatikan tentang hak-hak, bahkan hak-hak kekerabatan, hak-hak karib kerabat harus ditunaikan. Bahkan dalam hadis-hadis yang banyak atau dalil-dalil yang banyak menunjukkan bagaimana kerasnya pengingkaran terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahmi, terhadap orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak karib kerabatnya, sebagaimana akan datang penjelasannya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان عظم هذا الحق ألا وهو صلة الأرحام وأن الرحم عندما خلقها الله سبحانه وتعالى قامت مستعيذة بالله ملتجئة إليه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة أي الملتجئ إليك والمستعيذ بك من القطيعة والقطيعة هي ضد الصلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فقال الله سبحانه وتعالى للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك وجاء في رواية من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وفيه جمع بين الترغيب والترهيب وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه لصلة الرحم وصله الله بحبل رضاه ومده وعونه وتوفيقه وبركة في حياته وصلاح في شأنه كله ومن قطعك قطعه الله وهذا فيه تهديد لمن قطع رحمه أن ذلك موجبا لأن يبوء بهذا الخسران العظيم وهو أن من قطع رحمه قطعه الله أن من قطع رحمه قطعه الله وهذا يفيد أن قاطع الرحم يترتب على قطيعته من الضرر في حياته وفي شؤونه وفي أموره لعظم هذا الجرم الذي ارتكبه وهو قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يصله من الرحم. فالشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على عظم مكانة هذا الحق العظيم، وأن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذوي أرحامه صلة لهم وقياما بحقوقهم. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, kemudian tatkala Allah selesai dari penciptaan makhluk, qamatir rahim, maka rahim pun datang menemui Allah Subhanahu wa taala, faqalat hadza muqamul aizi bika min alqati'ah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, ya Allah, ini merupakan ya kondisi seorang yang berlindung kepada Engkau dari sikap memutuskan silaturahmi. Jadi ar-rahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap memutuskan silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rahim, "Na'am ama tardaina an asila man wasalaki wa qata'a man qata'aki?" Wahai rahim, apakah engkau tidak ridha kalau aku menyambung orang yang telah menyambungmu dan aku memutuskan orang yang telah memutuskanmu? Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu." Barang siapa yang menyambungmu wahai rahim, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanmu ya rahim, maka aku pun akan memutuskannya. Hadis ini ya mencakup targhib dan tarhib, memberi motivasi dan juga memberi peringatan. Ya, barang siapa yang menyambung silaturahmi maka akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang tersebut dengan taufiknya, dengan beri kemudahan bagi dirinya, dan akan meluruskan segala urusannya dan mudahkan urusannya, dan Allah akan meridhainya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memutuskannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menjauhkannya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta dia akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Oleh karenanya hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menjelaskan akan keagungan dari sikap menyambung silaturahmi. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepadanya dan juga memberikan kemudahan dalam kehidupannya. Adapun seorang yang memutuskan silaturahmi, maka akan dia dijauhkan dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azim أن يوفقنا جميعا لبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بالحقوق التي أوجبها سبحانه وتعالى علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa menyambung silaturahmi, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan untuk bisa memudahkan segala urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permintaan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas dars yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya ada tersisa waktu untuk 5 menit ke depan, kami akan sampaikan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan. Pertanyaan yang pertama dari saudara Abu Fatimah di Jati Asih Bekasi yang bertanya, "Ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan saya yang ingin berbakti kepada kedua orang tua sedangkan saya jauh dari orang tua, dan dari segi materi pun saya jarang untuk memberikan bantuan berupa materi kepada mereka karena hanya cukup biaya hidup bagi saya dan keluarga saya. Bagaimanakah cara yang terbaik bagi saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh." برك بوالديك مع بعد المسافة أولا كثرة الدعاء للوالدين، وثانيا التواصل معهما عبر وسائل الاتصال الحديثة الميسرة، ثالثا زيارة الوالدين بين وقت وآخر. أما إذا كان الوالدان بحاجة إليك خدمة لهما وعناية بهما وليس عندهما من يقوم بذلك، فإما أن تنقلهما إلى المنطقة التي فيها أو أن تنتقل بعملك إلى المنطقة التي هما فيها وتكون قريبا منهما لتقوم بحق الخدمة اللازمة المتعينة. Saya menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi engkau tatkala hendak berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu sementara tempat tinggalmu jauh dari tempat kedua orang tuamu, maka yang pertama adalah banyak doa, ya, memperbanyak doa untuk kedua orang tua agar diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk senantiasa berkomunikasi dengan kedua orang tua dengan sarana-sarana yang ada, telepon atau yang lainnya, ya, yang dimudahkan untuk senantiasa berkomunikasi dengan kedua orang tua. Dan ketiga, ya, sempatkan waktu untuk menziarahi kedua orang tua. Ya, sempatkan waktu. Dan ingat, jika ternyata kedua orang tua membutuhkanmu, ya, untuk dilayani sementara tidak ada orang lain yang bisa melayani kedua orang tua, tidak bisa berkhidmat kepada orang tua, maka wajib bagi engkau untuk berkhidmat kepada orang tua. Apakah engkau mengajak kedua orang tua untuk tinggal bersamamu, atau engkau tinggal atau berpindah tempat, berpindah rumah untuk tinggal bersama kedua orang tua untuk bisa berkhidmah kepada kedua orang tua sehingga engkau bisa tinggal dekat dengan kedua orang tua. Ini jika kedua orang tua memang benar-benar membutuhkan bantuanmu sementara tidak ada orang lain yang bisa membantu mereka berdua. Jazakallahu khairan ya Syekh. Satu pertanyaan yang terakhir kami sampaikan dari Ummu Mufidah di Bekasi dan penanya yang lainnya yang bertanya, ya Syekh, adakah keutamaan di antara kedudukan orang tua dan mertua atau orang tua dari suami? Mana yang harus didahulukan di dalam hal silaturahmi atau di dalam hal merawat keduanya? Terima kasih atas jawaban. Jazakallahu khairan ya Syekh. Alaika anta an taqum bi birri walidayk, bi birri walidayk, wa ala zawjatik an taqum bi birri walidayha. وأيضا من جهة أخرى على كل واحد منكم أن يكون معينا للآخر على القيام بهذا الحق. Syekh mengatakan bahwasanya masing-masing wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang suami wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan istrinya juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi yang lain hendaknya mereka berdua saling membantu, ya. Sang suami membantu istrinya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan sang istri juga berusaha membantu suaminya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.